الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bab yang dibuat oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala yakni tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisi-sisi tauhid dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup segala jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ini bab yang dibuat oleh muallif. Supaya untuk kita memahaminya, mengilmuinya. Yang mana bab ini dikuatkan dengan dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan babnya, untuk menunjukkan bagaimana bentuk penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi-sisi tauhid dan bagaimana beliau menutup segala jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Dari dua hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, maka kita bisa memahami bahwasanya di sana menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat id. Tempat untuk berkumpul. Tempat untuk dia datang dan pergi. Atau tempat untuk dia itu yataharra ad-du'a, menyengaja untuk berdoa di sisi kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini bahwasanya berdoa di sisi kuburan itu memiliki maziyah, keutamaan. Atau menurut bahasa mereka, di situ ada sisi tabarruk, mencari berkah. Barakah dari seorang nabi, barakah dari seorang alim, barakah dari seorang wali. Yang mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan di masa hidupnya. Sehingga berdoa di situ, berdoa di dekat kuburannya, di sisi kuburannya. Tentu saja di situ ada keberkahannya, mengandung keutamaan, fadilah. Yang mana ini termasuk dari jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat id. Dengan dia melakukan hal yang tadi kita sebutkan. Berdoa di sisinya. Berdoanya kepada Allah. Kalau berdoa kepada sahibul kubur, khalas. Bukan pembicaraan, itu sudah termasuk ke dalam asyirkul akbar. Berdoa kepada penghuni kubur. Istighosah kepada penghuni kubur. Meminta kepada penghuni kubur. Apakah itu nabi ataukah rasul ataukah orang soleh ataukah seorang wali. Berdoa kepada penghuni kubur. Khalas. Itu adalah asyirkul akbar. Tapi yang jadi pembicaraan kita, dia berdoanya kepada Allah. Hanya saja dia taharri ad-du'a indal qabr. Menyengaja menuju untuk berdoa di sisi kuburan. Mengkhususkan bahasanya tempat tersebut memiliki keutamaan untuk berdoa. Tempat tersebut memiliki fadilah. Kalau seandainya dia berdoa di sisinya. Nah. Mu'alif sedang menunjukkan di situ ini adalah jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ditutup oleh Nabi. Nah, dengan larangannya langsung. La taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat 'id. Ini salah satu bentuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga batas-batasan tauhid dan menutup segala bentuk jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, mungkin awalnya berdoanya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dia ada punya keyakinan berdoa di situ. Ada keutamaannya, barokahnya awal. Nah, lama-lama mulai meminta kepada penghuni kuburnya langsung. Istighosah kepada penghuni kuburnya langsung. Nah, makanya kalau kita perhatikan orang-orang yang melakukan ziarah kubur. Nah, apakah itu kubur Nabi ataukah kubur mereka yang dianggap sebagai wali? Bermacam-macam jenis orangnya. Nah, ada yang sampai mendalam memang terjatuh ke dalam kesyirikan. Tujuannya dia ziarah kubur, datang ke kuburan wali. Itu langsung meminta kepada wali tersebut. Ada juga yang dia tidak meminta kepada wali. Sehingga ketika kita katakan, antum berdoa kepada penghuni kubur. Mengelak. Enggak, kami enggak meminta kepada penghuni kubur. Nah, terus? Ya, berdoa di situ ada keutamaannya. Nah, ini. Nah, inilah yang jalan menuju kesyirikan yang di situ ditutup. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, La taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Tempat kumpul. Tempat yang engkau menyengaja di situ, datang ke situ. Nah, untuk berdoa di sisinya, di dekatnya. Nah. Dan dengan hadis dan riwayat yang oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala juga kita bisa mendapatkan faedah. Bagaimana langsung amalian amalan mereka salafun saleh di dalam mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh generasi yang berikutnya apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diterapkan oleh generasi-generasi yang berikutnya. Nah, sebagai contoh generasi tabi'in. Bagaimana mempraktekkan ajaran Rasulullah ini, menerapkannya, mengaplikasikannya. Nah, langsung kita mendapatkan faedah yang bentuknya amalan perbuatan. Bagaimana salafun saleh juga mengikuti jalannya Rasul di dalam menjaga batas-batas tauhid dan menutup pintu-pintu yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, seorang tokoh tabi'in Ali bin Husain. Kurang apa Ali bin Husain? Beliau adalah seorang ulama tabi'in pertama. Nah, yang kedua beliau termasuk ahlul bait. Nah, termasuk dari keturunannya Al-Husain cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam Ali bin Husain. Nah. Bagaimana dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab. Nah, bukan hanya itu, bahkan beliau mencontoh dan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkhusus dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan akidah, bagaimana bersikap terhadap mereka, orang-orang yang mengagungkan kuburan. Langsung mendapatkan praktek amalian yang bentuknya amalan. Ali Ibnul Husain, ada seorang datang. Nah, seorang laki-laki menemukan celah di kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia masuk melalui celah tersebut untuk berdoa di sisinya, di dekat kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyengaja ya taharra addu'a indal kubur. Menyengaja mencari untuk berdoa di sisi kuburan. Dan tidaklah dia melakukan yang seperti ini kecuali karena keyakinan yang ada pada dirinya. Berdoa di situ ada keutamaannya. Dan ini yang kita dapatkan. Nah, dari sebagian mereka demikian. Yang ziarah-ziarah kubur, kuburannya para wali menurut mereka. Kenapa? Karena berdoa di sisi kuburan para wali itu ada keutamaannya, barokahnya. Nah, sehingga inilah ziarah yang mereka lakukan, ziarah kubur yang tujuannya untuk bertabarruk mencari barokah dari kuburan tersebut, dari penghuni kubur yang soleh menurut mereka. Nah, kalau ziarah kubur tujuannya yang di situ tudarikumul akhirah. Nah, mengingatkan kalian kepada perkara akhirat. Sepakat sudah. Mereka sepakat. Mereka setuju. Enggak ada perselisihan. Nah, kalau itu masyru'ah disyariatkan berziarah kubur dalam rangka untuk mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada kematian. Nah, atau jenis yang kedua, ziarah kubur dalam rangka mendoakan si penghuni kubur. Membolehkan, boleh. Mereka sepakat. Nah, tapi terjadi khilaf di sana, nizak, perselisihan antara ahlul haqi wal batil, antara mereka orang-orang yang memegang kebenaran dengan orang-orang yang berada di atas kebatilan. Ketika menginjak pada permasalahan yang ketiga, ziarah kubur dalam rangka untuk bertabarruk. Nah, ini mencari barokah. Berdoa di sisinya. Yang ini langsung diingkari oleh Rasulullah. Taja'alu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Nah, hadisnya sahih. Nah, kita yakin seyakin-yakinnya sebagaimana kita yakin matahari di siang hari terang benderang. Bahasanya ini adalah kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan Rasul. Nah, yang langsung dipraktekan dan diamalkan oleh mereka para ulama generasi yang berikutnya. Nah, generasi tabi'in Ali bin Husain diterapkan lagi oleh mereka. Nah, semuanya mengingkarinya. Rasul tidak pernah melakukannya. Jenis ziarah kubur yang seperti itu bentuknya. Maka ini cukup menjadi dalil. Bahwasanya ziarah kubur yang seperti itu. Itulah jenis ziarah kubur yang ghairu masyru'ah. Tidak disyariatkan. Nah. Kenapa harus disebutkan? Soalnya mereka ini sudah mulai membawakan. Karena mereka juga sudah mulai membaca kitab ini. Kalau dulu mungkin enggak membaca kitab. Sekarang sudah mulai membaca kitab. Sehingga mulai mengais-ais. Nah, Kalau ada sesuatu yang bisa dia pakai untuk menyerang ahlu sunnah wal jamaah ahlu tauhid, maka mereka gunakan untuk menyerang. Walaupun itu hadis yang maudhu', akan mereka bawakan. Walaupun itu hadis yang dhaif, akan mereka sampaikan. Walaupun itulah hikayah mungkarah, sebuah kisah cerita yang mungkar, itu pun akan mereka bawakan. Yang penting ini bisa dipakai untuk menyerang mereka ahlu tauhid atau yang mereka anggap sebagai Wahabi. Nah, mulai mengais-ais sekarang ini. Kok dulu mungkin bisa dibantah dengan hadis, sekarang udah mulai bergaya ilmiah. Nah, sehingga bagi orang yang tidak memiliki ilmu, itu akan menjadi syubhat. Nah, yang akan menjadikan, menanamkan keraguan-raguan pada hati orang-orang yang mendengarnya. Nah, sehingga dijelaskan, Rasul tidak pernah melakukan yang seperti itu, jenis ziarah. Kalau seandainya ada, maka sebutkan di sana satu dalil saja dari Rasulullah SAW jenis ziarah yang kalian lakukan untuk tabarruk. Sebutkan dalilnya. Nah, kalau ziarah kubur untuk mengingat kematian, ada dalilnya. Ziarah kubur untuk mendoakan mereka orang yang mati, juga ada. Nah, tapi kalau yang jenis yang ketiga ini, ziarah kubur dalam rangka untuk mencari barokah, karena berdoa di sisinya ada keutamaan, ada keistimewaan, had dalil, bawakan dalilnya. Nah, gak akan dapat. Nah, begitu pula mereka para sahabah tidak pernah melakukan jenis ziarah kubur yang demikian. Bahkan riwayat-riwayat yang datang dari mereka, pengingkaran-pengingkaran yang terjadi. Abu Hurairah datang ke gua Tur. Nah, tempat sejarah mengandung barokah di situ. Ditegur. Nah, mulai sahabat yang lainnya. Dibacakan hadis, la tusaddur rihal. Tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh dimanapun berada, apapun tujuannya, dimanapun tempatnya. Umum, tidak boleh di sana melakukan perjalanan yang jauh dalam rangka ibadah, dalam rangka pendekatan taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh di sana melakukan perjalanan yang jauh dalam rangka yang seperti ini. Nah, dimanapun tempatnya, apakah itu tempat yang dahulu dijadikan sebagai tempat yang bersejarah? Nah, Rasul pernah melakukan perjanjian di bawah pohon tersebut sama Umar bin Khattab, ditebang pohon tadi. Nah, karena manusia sudah mulai mendatangi pohon tadi. Nah, tempat yang bersejarah dulu dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditebang. Nah, Abu Hurairah juga ditegur sama yang lainnya. Nah, ketika mendatangi gua yang pernah dahulu didatang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, enggak boleh di sana. Umum tempatnya, dimanapun tempatnya, enggak boleh melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk ibadah, kecuali tiga tempat saja, karena tempat-tempat tersebut memiliki keutamaan. Dalilnya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, pengingkaran yang datang dari mereka para sahabat, tempat-tempat yang di situ mengandung nilai barokah kalau menurut mereka. Nah, diingkari oleh mereka para sahabat. Nah, bahkan generasi yang berikutnya setelah mereka para sahabat tabi'in masih mengingkari. Bagaimana bentuknya mereka menjaga pagar-pagar tauhid, menutup segala bentuk jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Kisah pembangunan Masjid Nabi, perluasan Masjid Nabi sudah kita sebutkan. Bagaimana bentuknya? Mereka para sahabat berusaha untuk menjauh ketika meluaskan Masjid Nabi itu dari kuburan. Itu dalam rangka ini. Nah, menjaga tauhid, menjaga batasan-batasan tauhid, menutup pintu yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Bahkan generasi yang berikutnya, bahkan generasi yang di situ memasukkan kuburan Nabi kamarnya Aisyah di dalam masjidnya Nabi itu pun masih berusaha untuk menjaga prinsip yang agung ini. Sampai dibuat dinding, ditutup kuburannya Nabi dengan 3 dinding. Apa ini yang seperti ini? Kalau bukan dalam rangka untuk menjaga batasan-batasan tauhid dan menutup segala pintu yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, sehingga tidak ada yang mereka miliki. Rasul mengingkari. Para sahabat tidak pernah melakukan. Para tabi'in juga ada yang mengingkari perbuatan seperti ini. Sehingga mereka tidak punya kecuali hadis maudhu'. Nah, punyanya hadis maudhu', bisa gunakan untuk menyerang ahlu sunnah, pakai. Hadis dhaif, kalau itu bisa untuk menyerang ahlu sunnah, pakai. Nah, hikayat-hikayat yang mungkar, kalau itu bisa digunakan untuk menyerang ahlu tauhid, pakai, sebutkan, sudah. Untuk menguatkan kesesatan yang ada pada mereka. Hikayat-hikayat yang mungkar, dibawakan, cukup kita berpegang dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hadyu petunjuk mereka atau sunnahnya mereka, khulafaur rasyidin, kemudian pemahamannya mereka para sahabat, dan generasi yang berikutnya dari kurun mufaddalah yang mendapatkan pujian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan jenis ziarah yang seperti ini. Nah, amin. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.